بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk berkumpul di masjid ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Misri rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang telah lewat kita telah menyebutkan bahwa Allah SWT mengetahui apa yang akan kita lakukan. Demikian juga Allah SWT adalah Zat yang segala sesuatu itu berjalan dengan takdirnya. Subhanallah alima matahawi wa alima mahum amiluna qabla ayyakhluqahum. Allah SWT mengetahui apa yang mereka akan lakukan dari makhluk-makhluknya itu sebelum Allah menciptakan mereka. Demikian juga wa kullu syai' yajri bi taqdirihi wa masyiatihi wa masyiatuhu tanfat. Segala sesuatu itu berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu adalah berlangsung. La masyiata lil ibad illa ma syaa'a lahum. Tidak ada kehendak untuk hamba kecuali apa yang Allah kehendaki untuk mereka. Fa ma syaa'a lahum kan. Dan apa-apa yang Allah kehendaki untuk mereka itu maka terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Kita sudah sebutkan hal tersebut. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdulaziz suatu syair yang dibawakan oleh para penyair dan disebutkan bahwa itu adalah ucapan Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan itu adalah sabit dari ucapan beliau, termasuk syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan beliau seorang ulama yang mempunyai kemandian dalam membuat syair juga Imam Syafi'i. Sebagaimana di antaranya beliau menyebutkan bahwa tidaklah didapatkan ilmu itu kecuali dengan kesungguhan, demikian juga dengan belajar di atas di hadapan guru, demikian juga waktu yang panjang. Beliau menyebutkan di dalam syairnya, ya akhi la tanalul ilmi ila bisittatin. Wahai saudaraku, sungguhnya tidaklah didapatkan ilmu itu kecuali dengan 6 perkara. Fa'akhiru bima ala tafsili, aku akan lebarkan dengan secara rinci. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama adalah zakat, kecerdasan, ijtihad, demikian juga sungguhan, wasuhbatul ustaz, bersahabat dengan ustaz, yakni berguru di hadapan guru. Itu zaman ini, demikian juga waktu yang panjang. Wa bulghah bekal, demikian juga ijtihad dengan bersungguh-sungguh. Dan lebih penting yang lain yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga di sini beliau menyebutkan Al-Imam Ibnu Abdulaziz menukilkan walaqad ahsana al-qa'il, dan sungguh bagus apa yang diucapkan oleh orang yang berkata. Dan itu adalah ucapan Imam Syafi'i sebagaimana dinukilkan oleh Imam Baihaqi di manaqib Asy-Syafi'i Demikian juga Sunan Al-Kubra, termasuk dari ulama-ulama yang banyak mendukung pendapat Imam Syafi'i adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Juga di situ ada ulama-ulama masyhur yang dengan kuat mendukung mazhab Imam Syafi'i. Menurut ijtihad mereka, di ucapan Imam Syafi'i itu adalah tepat, seperti Imam An-Nawawi, Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf, ibu beliau Ahmad Musyah bin Mahdab. Bagaimana banyak sekali beliau sesuai dengan ucapan Imam Syafi'i. Demikian juga Al-Hafidh bin Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Demikian juga yang lainnya, Syirazi dan sebagainya. Disebutkan oleh Imam Syafi'i, Masyaita kana wa illam asya' wa masyaitu illam tasya' lam yakun. Apa yang kau kehendaki adalah terjadi, walaupun aku tidak menghendaki. Wa masyaitu illam tasya' lam yakun. Dan apa yang kau kehendaki apabila aku tidak berkehendak, ya Allah, lam yakun, tidak akan terjadi. Khalaqta al-ibad ala ma'alimta fa fil ilmi yajri al-fata wal musin. Engkau menciptakan hamba-hamba atas apa yang kau telah ketahui, ya Allah, maka di dalam ilmu, yang ilmumu, berjalan orang yang dia itu dalam badan muda, demikian juga orang yang dia itu tua. Faminum syaqiyun wa minum sa'idun, di antara mereka ada yang celaka, di antara mereka ada yang bahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasan, di antara mereka ada yang jelek dan di antara mereka ada yang bagus. Ala dha mananta wa hadha qadarta, atas yang ini engkau berikan kenikmatan dan atas yang ini engkau celakakan. Wa hadha anta wa dalam tu'in, dan ini engkau bantu, engkau bantu melakukan ketaatan, dan untuk ini engkau tidak membantunya. Ini ucapan Imam Syafi'i dan ucapan yang benar. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan hikmah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih membicarakan tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, qauluhu dan ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah taala, yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadlan wa yudhillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adlan. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah melindungi serta menyelamatkan yang Allah kehendaki fadlan, sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hidayah kepada seorang, demikian juga melindungi seseorang. Melindungi dia dari kesesatan, melindungi dia dari jalan-jalan yang melenceng. Wa yudhillu man yasha, dan sebaliknya Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Wa yakhdhulu wa yabtali adlan, kemudian Allah SWT menelantarkan dia, demikian juga mencoba dia itu, memberikan balak adalah sebagaimana keadilan Allah SWT. Ini Allah memberikan hidayah, itu keutamaan dari Allah SWT, dan Allah menyesatkan seseorang adalah dari keadilan Allah SWT. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu, sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya, la yus'al, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun, mereka yang ditanya kenapa mereka berbuat, kenapa Allah SWT memberikan hidayah ini dan tidak memberikan hidayah kepada yang ini. Maka itu adalah dari kehendak Allah SWT. Adapun di situ ada firqah, kelompok, karena buku ini adalah buku akidah, Al-Aqidah Al-Tahawiyah dengan syarahnya. Oleh karena itu disebutkan di situ kelompok-kelompok, mana yang sesat, demikian juga menyeleweng, kemudian yang benar siapa. Karena pembahasan kita ini pembahasan akidah, pembahasan terkait keyakinan, maka tentu saja disebutkan di situ hal-hal yang menyeleweng. Maka di situ ada kelompok namanya Al-Mu'tazilah. Ya, sering kita sebutkan Al-Mu'tazilah dari kalimat Al-Azlah atau Al-Uzlah. Karena waktu itu muridnya Hasan Al-Basri, yang mana yang namanya Wasil bin Aqwa, disebutkan dialah yang mempunyai pemikiran Mu'tazilah ini. Dia ya'tazil, berpindah dari majelisnya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in. Ya, kemudian dia menjadi di beberapa tiang, maka di antara pemikirannya adalah ini. Tadi kita sudah sebutkan sesuatu yang mudah dipahami. Tapi dia punya pemikiran, yaitu pemikiran di antara pemikiran akidah Mu'tazilah apa? Yani fi'lul aslah lil abdi ala Allah. Pemikiran mereka itu adalah perbuatan yang lebih bagus untuk hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala hendaknya berbuat yang paling bagus terhadap hamba. Tidak mungkin kemudian Allah menciptakan makhluk kemudian menyesatkannya. Mana keadilan dan sebagainya? Mana hikmah dan sebagainya? Ini menurut mereka. Yani fa'ilul aslah Allah. Allah itu harus membuat sesuatu yang paling bagus bagi hamba. Dalam artian tidak mungkin kemudian Allah menciptakan hamba kemudian menyesatkannya. Jadi secara sekilas mungkin dengan itu orang menjadi tertipu dengan ucapan itu. Tapi ini adalah batil. Ujung-ujungnya mereka itu adalah mengatakan ana afalal ibad makhluqatun lahum. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan hamba itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh hamba tersebut. Demikian. Jadi tidak ada kemudian Allah menyesal hamba itu, tidak. Memang hamba itulah yang berbuat sehingga dia menjadi sesat. Berarti apa? Berarti dia berpendapat bahwa makhluk itu adalah yang membuat perbuatan itu. Dan Allah SWT telah menjelaskan jalan yang lurus. Ini yang lurus, ini yang benar, dan ini yang salah. Tetapi hamba itulah yang ingin kemudian berbuat kesalahan. Ini pemikiran yang sangat berbahaya. Ya. Jadi dari pendapat mereka, ya perlu diingat, dari mereka berpendapat bahwa hamba itulah yang melakukan perbuatan itu. Dalam arti yang menciptakan murni dia. Tidak ada di situ campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala harus berbuat yang bagus untuk hamba. Tidak mungkin kemudian Allah menciptakan makhluk kemudian menyesatkan, ini suatu kedzaliman menurut mereka. Berarti kalau dia mengatakan bahwa hamba itu menciptakan amalannya, maka konsekuensinya dia beranggap bahwa di situ ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian? Kalau kemudian hamba yang menciptakan amalan itu sendiri, Allah tidak mengetahui sama sekali dengan alasan tadi yang sudah kita sebutkan, berarti di situ ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita jelas tadi dari akidah yang dibawakan oleh Imam Al-Tahawi, yahdi man yasha'u wa yaqsimu wa yu'afi fadlan. Allah memberikan hidayah. Demikian juga melindungi dan memberikan keselamatan terhadap siapa yang Allah kehendaki sebagaimana sebagai keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyesatkan, demikian juga menelantarkan atau memberikan bala seseorang, itu sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat, dan mereka yang ditanya. Suatu yang mudah dipahami. Tapi mereka demikian, para orang Mu'tazilah tadi punya pemikiran seperti itu. Maka di sini di antara bantahan mereka, ini bantahan untuk mereka, sebutkan oleh Imam Ibn Al-Bais, kalau kemudian mereka beranggapan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah hanya sebagai pemberi petunjuk jalan ini yang benar atau yang salah saja. Yani bayan tariqi shawab. Allah hanya memberikan penjelasan ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Itu saja. Adapun al-idlal tasmiyatul abdalan ya, yani kesesatan itu adalah pemberian nama hamba itu adalah sesat. Yakni hamba sendiri yang menginginkan kesesatan. Makhluk itulah yang menginginkan kesesatan. Adapun Allah telah memberikan jalan, ini jalan yang benar dan ini jalan yang salah. Sekedar itu saja. Adapun di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sering kita sebutkan bahwa hidayah ada dua. Hidayah yang pertama itu adalah hidayah al-bayan atau hidayah itu irsyad. Memberikan petunjuk jalan, ini yang benar, ini yang salah. Maka ini mampu dilakukan oleh orang yang Allah kehendaki, mempunyai ilmu, memberikan jalan yang lurus, demikian. Sebagaimana Nabi SAW, wa inna kala tahdi ila siratal mustaqim, sungguhnya wahai engkau Muhammad mampu untuk memberikan ya menunjukkan jalan yang al-mustaqim yang lurus. Yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayah untuk memberikan taufik, kecocokan antara ilmu dia miliki dengan amal. Masuk Islam, ya, demikian juga diberikan hidayah untuk melaksanakan di atas sunnah, perbuatan dia di atas sunnah. Demikian juga diberikan keikhlasan dalam amalan dia itu. Nah, itu hidayah taufik. Maka itu adalah hak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah itu hanyalah mampu memberikan jalan ini yang benar dan ini yang salah. Demikian. Adapun kesesatan itu adalah hamba yang menciptakannya. Maka ini adalah ucapan yang benar-benar salah. Apa dalilnya? Yang pertama adalah sebutkan oleh Imam Al-Tahawi, yang pertama ya, tentang salahnya ucapan mereka itu. Walau kana huda bayana tariq, kalau niscaya yang namanya petunjuk itu adalah memberikan penjelasan tentang jalan itu, lamma shahaha hadha nafs annabihi, niscaya ya tidaklah benar peniadaan ini pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bayana tariq liman ahabba wa abghad, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus kepada siapa yang beliau cintai, yang demikian juga siapa yang beliau benci. Ya, ini secara lebih jelasnya di situ ada ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha, surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi turun waktu itu ketika Abu Thalib meninggal, dan Nabi ingin agar Abu Thalib itu yang pernah membela beliau ketika beliau mendakwahkan Islam itu, ya, beliau ingin agar Abu Thalib paman itu masuk Islam, tapi tidak masuk Islam. Kemudian turunlah ayat ini. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah memberikan hidayah. Kalau niscaya bahwa maksud hidayah itu hanyalah memberikan petunjuk kepada jalan ini lurus atau salah, niscaya Nabi ya tidak akan penafian di dalam permasalahan ini menjadi benar. Nah, ini demikian. Dan di sini dinafikan, ditiadakan bahwa Nabi tidak bisa memberikan hidayah, yaitu hidayah apa? Hidayah taufik kepada orang yang Nabi cintai. Demikian. Kemudian yang kedua, bantahan untuk mereka. Walau kana huda min Allah al-bayan, kalau niscaya nama hidayah itu cuma ya, yang hidayah dari Allah itu hanya sekedar Allah mampu memberikan petunjuk, ini yang benar, ini yang salah, ini jalan taat, ini jalan kesesatan, cuma sekedar itu, padahal hal-hal demikian ini mampu dilakukan oleh siapa saja yang Allah kehendaki untuk memberikan penjelasan berdakwah, kan demikian. Lama soha takhid bil masyiah, niscaya tidak akan benar diikatkan dengan apa? Dengan kehendak. Apa? Yang lebih jelasnya disebutkan disitu dalam ayat mayasa illahu yudrilhu wa mayasa yaja'alhu ala siratim mustaqim, barang siapa yang Allah kehendaki maka Allah sesatkan dia, dan barang siapa yang Allah kehendaki maka Allah jadikan dia di atas jalan yang lurus. Kalau cuma makna hidayah ini adalah memberikan petunjuk benar atau salah, niscaya tidak ada manfaatnya di situ taqyid atau ikatan man yasha, apa yang Allah kehendaki. Niscaya tidak ada manfaatnya kalimat Allah berkehendak ya untuk menyesatkan ini, dan Allah berkehendak untuk menjadikan ini di atas jalan yang lurus. Demikian. Jadi ucapan mereka bahwa hidayah itu maksudnya adalah sekedar hidayah untuk menjadikan, memberikan jalan ini yang benar dan ini yang salah, maka terbantah dengan dua perkara tadi. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan qauluhu, dan ucapan al-Imam Tahawi wa ta'ala, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi, dan setiap mereka, yakni setiap makhluk, baik manusia demikian juga jin yang mendapatkan beban syariat, mereka itu yataqallabun, berbolak-balik, tidak berpindah ya, kecuali fi masyiatihi, kecuali dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka itu di atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya taqallabuna fi masyiatihi, mereka berbolak-balik di kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi dalam semesta itu adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baina fadlihi wa adlihi, antara keutamaan Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Tadi sudah disebutkan. Kalau Allah memberikan hidayah, berarti ini keutamaan Allah. Kalau Allah menyesatkan hambanya, ini berarti dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebagian salafus saleh ya, mereka mengatakan Allahumma inni as'aluka fadlaka wa a'udzubika min fadlika min adlika. Allahumma inni as'aluka fadlaka wa a'udzubika min adlika. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keutamaanmu, dan aku berlindung kepada Engkau dari keadilanmu. Karena mana keutamaan di sini yaitu hidayah, kesehatan, demikian juga kelapangan, dan keadilan di sini adalah kesesatan, demikian juga yakni kerugian, demikian juga musibah dan semisalnya. Semuanya berputar-putar di antara keutamaan Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hal seperti ini sudah lewat pembahasannya. Ya. Dan yang paling jelas untuk menjelaskan ketika waktu itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika tentang masalah untuk apa kita beramal. Waktu itu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya kita semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini. Lima ada amal, untuk apa kita beramal?" Pertanyaan yang terus ya mungkin masuk dalam pikiran-pikiran kita. Bahkan itu juga masuk di antara para sahabat. Untuk apa beramal? Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan turun ayat yang menyebutkan tentang permasalahan ini. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat yang kemudian menguatkan jawaban beliau itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya dengan bawakan ayat apa yang ada dalam surat Al-Lail. I'malu faqulu muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian. Jawabannya adalah demikian. Untuk apa kita beramal? Kita sudah ditakdirkan. Jawabannya adalah beramalah kalian, berbuatlah kalian. Faqulu muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dimudahkan terhadap apa yang dia itu diciptakan padanya. Faman kana min ahli sa'adah fasayassiruhu ila a'mal ahli sa'adah. Barang siapa yang dia itu pemilik kebahagiaan, akan dimudahkan kepada jalannya orang-orang pemilik kebahagiaan. Faman kana min ahli saqawah, barang siapa yang dia itu dari penghuni kecelakaan, yakni ahli neraka, akan dimudahkan. Fasayassiruhu ila a'mal ahli saqawah, akan dimudahkan kepada jalannya orang-orang penghuni neraka. Sako, ini kecelakaan. Mudah jawabannya. Beramal, beramal, kita beramal. Berarti siapa kita, insya Allah, ini sholat, menjaga lima waktu, menjaga sunnah, punya akhlak yang mulia, menjauhi kesyirikan, memegang tauhid, demikian juga akidah yang benar, insya Allah, itu adalah jalannya orang-orang yang baik. Sebab, kita mengambil sebab, dan kita terus minta kepada Allah SWT diberikan taufik di atas jalan tersebut, minta untuk istiqomah, tanda-tanda kebaikan. Oleh karena itu kemudian Nabi menyebutkan ayat dalam surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasani yasiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasani yasiruhu lil usra. Siapa yang mudah? Barang siapa yang dia itu a'ta, memberi, memberikan infak baik yang wajib ataupun yang sunnah, wattaqa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Wasaddaqa bil husna, membenarkan al husna, yakni perkara-perkara akhirat, akidah yang benar, ada yang surga, ya. Dia telah mengambil sebab ini. Fa amman a'ta wa taqa wasaddaqa bil husna, membenarkan dengan akidah-akidah yang benar. Sebagaimana oleh Syaikhul Uthman Asy'ari dalam tafsirnya. Al akidah sahihah, dia telah mengambil sebab itu. Fasanu yasiru lil yusra, kami akan memudahkan kepada dia itu kepada kemudahan ini, negeri kebaikan. Berupa pahala yang besar, demikian juga mendapatkan sebab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan sebab. Memberi, berinfak, bertakwa, demikian juga berkeyakinan dengan akidah yang benar. Tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, dia bakhil, tidak berinfak baik yang wajib, demikian juga apalagi yang sunnah. Wastaghna, merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan al-husna, yakni negeri akhirat, ada yang surga, demikian juga akidah yang benar. Ya, fasani yasrulil usra, kami akan mudahkan kepada dia itu kepada kesulitan. Ya, demikian. Mudah, akidah yang lurus itu mudah. Tapi kalau kemudian tergelincir kepada pemikiran-pemikiran seperti Mu'tazilah itu, mungkin pertama kali kalau orang mendengar atau memperhatikannya adalah benar, padahal batil dan berbahaya. Sampai pada pendapat tadi, seakan-akan di situ ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba sendiri menciptakan amalan dia itu dengan alasan-alasan yang tadi sudah sebutkan. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa huwa muta'alin 'anil addadi wal andad. Dan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, muta'alin, zat yang maha agung, zat yang maha tinggi. 'Anil addad. Al-addad jamak dari titun, yakni lawan. Maksudnya Allah SWT maha tinggi dari al-mukhalif, ya, yang menyelisih Allah SWT, yang menyaingi Allah SWT. Wal-andad nibdan, yani al-mithl, yang semisal dengan Allah SWT. Allah dan yang maha agung maha tinggi untuk kemudian mempunyai saingan-saingan yang menyelisih, demikian juga yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ banyak ya dari ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Laukana kalau niscaya ya fihi ma di langit demikian juga di bumi itu alihah ada sembahan. Kalau kemudian di langit dan bumi itu ada sembahan illallah ya selain Allah Subhanahu wa taala la fasadata. Niscaya langit dan bumi itu akan hancur. Kalau di situ ada Tuhan istilah mereka ya atau sembahan selain Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, niscaya akan apa saling ini berperang, saling mengalahkan, menjadi hancur bumi itu. Demikian juga ayat yang lain. Sebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di Athwal Bayan jilid yang kedua halaman 1096. Sebutkan oleh beliau rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat di surat Al-Isra ayat yang ke-46. Kulaukan namahu alihatun kama yakulun. Katakan Nabi Muhammad. Laukan namahu, kalaulah sekiranya ma'ahu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala alihah sesembahan. Jadi di sini ada sesembahan, istilah mereka kalau di sini ada rob, ada Tuhan. Di sini ada Allah Subhanahu wa taala. Kama yakulun sebagaimana mereka ucapkan orang-orang musyrik itu, idzal latagau ila dzil arsy sabila. Niscaya sesembahan-sembahan ini tadi akan mencari kepada dzil arsy yang memiliki arsy yakni Allah Subhanahu wa taala sabila jalan. Di situ ada dua tafsir. Jadi kalau sekiranya di bumi itu ada umpamanya sesembahan yang lain, niscaya sesembahan yang lain itu akan menuju kepada arsy yang di situ Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Itu sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan menuju ke arsy ya, kemudian akan terjadi peperangan. Saling mengalahkan. Ini mana labtaqau ila dzil arsy sabila. Ini saya mereka akan mencari kepada yang memiliki arsy jalan untuk saling mengalahkan satu dengan yang lain. Di situ ada tafsir yang lain sebagai ulama tafsir juga. Sebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syafi'i rahimahullah. Para jumhur al-qura kebanyakan jumhur mengatakan dari para pembaca Quran yang disebut qiraatus sab'ah atau qiraatus asyrah kama taqulun ya sebagaimana yang kalian katakan kalau kita kan kama yaqulun. Ibnu Katsir Hafs Anasin membaca yaqulun, kita Hafs Anasin dengan ya bagaimana hadil ayat karimah wajhan. Di dalam makna ayat ini ada dua sisi dalam hal tafsir. Sebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Katsir, beliau menyebutkan di tafsir Al-Qur'an Al-Azim itu tafsir yang marjuh yang salah menurut beliau. Tafsir yang benar beliau mengatakan al-wajhul awal al-awal min al-wajhaini. Tafsir yang pertama dari dua sisi itu ana manal ayah al-karimah, makna ayat yang mulia ini law kana ma Allah alihah ukhra, kalau niscaya selain Allah Subhanahu wa taala ada sesembahan yang lain. Kama isumul kufar, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang kafir lam tagau, ini saya akan mencari ay al-aliyah al-mas'umah, sesembahan yang mereka anggap itu ay litolabu ila dzil arsy, akan mencari kepada yang memiliki arsy yakni Allah Subhanahu wa taala ila mughalabatihi wa izalati mulkih, untuk apa saling berperang, saling mengalahkan dan menghilangkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala ini ya. Ini saya demikian kalau di situ ada Tuhan yang lain ya istilah mereka akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala berperang di situ saling mengalahkan atau menghilangkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala demikian. Di anhum idzan yakunu syuraka. Syurakahu. Kalau demikian, maka mereka menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala. Kama ibarul muluk ba'dhum ma'a ba'd. Sebagaimana dilakukan oleh raja-raja satu dengan yang lain bersekutu. Jadi, ayat di sini maknanya tafsirnya adalah niscaya mereka akan saling berperang satu dengan yang lain itu. Kemudian di situ ada tafsir yang kedua, sungguh dari Ibnu Katsir. Rahimahullah taala. Al-Majmu' Tsani anal ma'na al-dhabu ila dzil arsy sabila ay tariqan wa wasilatan tuqaribuhum ilaih liqtirabuhum bi fadlihi. Niscaya sesembahan itu akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kedekatan, karena sesembahan ini mengakui Allah itu mempunyai keutamaan sehingga apa untuk kemudian mendekatkan diri. Sebagaimana mungkin menurut mereka wali-wali yang di kuburan itu, ya dia punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka juga mencari kedekatan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini demikian. Tetapi yang benar tadi, maknanya adalah kalau di situ ada sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya akan terjadi peperangan satu dengan yang lain, ya kemudian menjadi hancur. La fasada akan menjadi hancur bumi itu. Demikian sebenarnya beliau rahimahullah ta'ala. Jadi kesimpulannya dalam permasalahan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada sekutu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada saingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala kufuwan la kufu, yang sekufu, yang semisal sesuatu pun. Tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ibn Abil Is, ya, dari ucapan ini ada isyarat, ya, bantahan kepada orang Mu'tazilah juga, yaitu apa? Fi zamihim annal abda yakhluqu fi'lahu, bahwa hamba itu menciptakan perbuatannya. Ya pas. Ya, ini juga bantahan. Kalau mereka mengatakan bahwa hamba itu menciptakan amalan sendiri, mereka lah yang berganda untuk sesat. Berarti mereka itu adalah sembahan juga. Ya. Mereka juga berarti apa? Sebagai apa? Roh juga, sebagai yang menciptakan. Dan kalimat ini adalah membantah mereka. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu. Dan hamba itu tidaklah yang menciptakan amalan dia sendiri. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, qauluhu la rada li qada'ihi wa la mu'aqiba li hukmihi wa la ghaliba li amrihi. La rada li qada'ihi, tidak ada yang bisa menolak takdir qada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Wa la mu'aqiba li hukmihi. Sebagaimana oleh Al-Imam Ibnu Abi Is, yu'aqib yani la yu'akhir, tidak ada yang mengakhirkan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengakhirkan. Kematian tidak ada yang bisa mengakhirkan. Kalau Allah sudah berkehendak untuk di akhirat, tidak bisa. Ya, ya kalau Allah sudah berkehendak untuk kemudian dia dimatikan, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dicepatkan. Wala ghaliba li amri, tidak ada yang mampu untuk mengalahkan perkara Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebutkan oleh Nabi SAW di antara zikir yang hendaknya kita baca setelah selesai salat wajib. Bagaimana hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu oleh Imam Bukhari, waktu kita mengucapkan, ya, waktu itu beliau, ya, menyebutkan hadis Nabi SAW untuk kita membaca setelah salam, ya, Allahumma antas salam, ya, setelah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma ya Allah, la mani'a lima ataita, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau akan berikan kepada hamba-Mu. Ya, la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta. Demikian juga tidak bisa untuk memberikan kepada seorang yang kau menghalanginya. Wala yang fa'udal jaddi minkal jaddu, tidak bermanfaat. La yang fa', tidak bermanfaat. La yang fa'udal jaddi minkal jaddu, al-jaddu ini sebagai fa'ilnya. Tidak bermanfaat orang yang dia itu punya kemampuan, kekuasaan di hadapan engkau untuk memberikan manfaat. Bagaimanapun keadaannya, kalau dia tidak diizinkan oleh Allah SWT, tidak bisa memberikan manfaat oleh orang lain, tidak bisa. Ya, wala yang fa'udal jaddi minkal jaddu, tidak ada mampu orang yang dia itu punya kesungguhan, punya sesuatu untuk kemudian memberikan sesuatu, ya, untuk kemudian mendahului koyong. Demikian. Oleh karena itu di situ ada hadis-hadis yang membuktikan bagaimana Nabi SAW ketika di perang Khaybar, kan demikian. Beberapa hari Khaybar, bentengnya orang Yahudi waktu itu tidak bisa ditembus oleh kaum muslimin. Kemudian di malam harinya Nabi SAW mengkabarkan, Rautiyana royah dan rojulan, akan berikan besok royah bendera ini kepada seorang, ya, yang dia itu yuhibbullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya mencintai dia, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Waktu itu para sahabat berangan-angan sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ma tamanna Aku tidak pernah berangan-angan ya untuk menjadi seorang pemimpin waktu itu. Tidak pernah aku berangan-angan menjadi seorang pemimpin kecuali waktu itu. Karena apa? Karena sifat disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Yang sulit itu kan bagaimana yang Allah mencintai dia itu, demikian juga Rasulnya. Kemudian ketika maka sahabat menginginkan untuk diberikan besoknya, mereka membicarakan, ya, berkumpul di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi memberikan kepada Ali bin Abi Thalib ditanya, Aina Ali, di mana Ali? Gua armat ya Rasulullah, dia sakit matanya. Tidak ada di situ, tidak menginginkan bahkan, kan demikian, atau mungkin bahkan tidak tahu. Tapi bagaimana kemudian bendera itu diberikan kepada Ali, tidak menginginkan. Dan akhirnya Nabi pun memberikan bendera itu dan dibukalah Khaibar waktu itu, dikalahkan oleh kaum muslimin. Kemudian berikutnya, yang terakhir tentang permasalahan yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum nanti akan disebutkan tentang permasalahan kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qauluhu, berkata beliau Imam At-Tahawi Rahimahullah Ta'ala, amanna bidzalika kullih, kami beriman dengan itu semua. Yang tadi sudah disebutkan permasalahan-permasalahan tadi yang besar, yang sebenarnya mudah untuk dipahami, tapi di situ ada pemikiran-pemikiran yang datang dari syaitan, ya, menggelincirkan kaum muslimin, menggelincirkan manusia. Maka sebenarnya beliau di sini, kami beriman dengan hal itu semuanya, wa aqanna anna kullam min indihi, dan kami yakin sesungguhnya segala sesuatu itu adalah min indihi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya, pembahasan tentang permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau akan masuk sekarang permasalahan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kita katakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Karena beliau sendiri Imam atau menyebutkan di awal, hadza dzikru bayan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala madzhab fuqaha millah Abi Hanifah Imam Tsabit Al-Kufi ila akhir. Ini beliau mengatakan ini adalah penyebutan, penjelasan bayan, penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini istilah seperti ini sudah ada sejak zaman Imam Al-Fahaw. Sebelumnya juga Imam Sabuni punya buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah tussalaf, ashabul hadis, akidah salaf, ashabul hadis. Ya, demikian juga mereka menyebutkan akidah-akidah yang membedakan dengan akidah yang sesat. Akidah berikutnya, ya, ini berkaitan tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW, yang dari situ akhirnya, ya, menyeleweng dari agama-agama seperti agama Nasrani, agama Kristen, demikian juga agama Yahudi, demikian juga agama-agama yang bukan samawi, yang bukan turun ayat atau kitab sucinya itu dari langit dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Hindu, Buddha dan sebagainya. Karena tidak meyakini adanya kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi demikian juga orang-orang Nasrani tidak meyakini tentang adanya kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga mungkin orang-orang yang tertipu dengan pemikiran Mirza Ghulam Ahmad atau pemikiran Ahmadiyah itu yang dibuat oleh orang-orang yang di India, bagaimana mengatakan itu dibuat oleh orang-orang Orientalis, orang-orang Inggris waktu itu, pemikiran Ahmadiyah, dan ada juga mengikuti. Demikian juga nanti ada yang mengaku-ngaku Nabi dan sebagainya setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini disebutkan oleh beliau, qauluhu, dan ucapan Imam Tahawi rahimahullah taala, wa inna Muhammadan abduhu al-Mustafa wa nabiyuhu al-Mustaba wa rasuluhu al-Murtada. Adapun Imam Ibnu Abdul Aziz menyebutkan al-istifa wal ikhtiba wal irtida mutaqaribun al-makna, hampir mirip maknanya semua. Maknanya hampir mirip. Wa inna Muhammadan, sungguhnya Muhammad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu al-Mustafa, hambanya yang terpilih. Wa nabiyyu al-Mustaba, demikian juga nabinya yang dipilih. Wa rasuluhu al-Murtada, demikian juga rasulnya yang diridhoi. Maka di sini disebutkan oleh beliau bahwa Nabi kita Muhammad itu adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan di sini oleh Imam At-Tahawi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya. Dan Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kedudukan penghambaan itu adalah kedudukan yang mulia. Bahkan penyebutan Nabi dengan hamba itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di keadaan yang mulia. Seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengajak ya bersama dengan malaikat Jibril melakukan Isra Mi'raj. Maka di situ disebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasawwal basir. Subhanalladzi asra, maksudnya Allah zat yang asra memperjalankan di malam hari bi 'abdihi terhadap hambanya, yang disebut dengan nama hambanya, penurunan yang mulia menghambakan benar-benar dia melaksanakan tahqiqu ubudiyatihi lillah, melaksanakan penghambaannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar hamba, dan hamba itu benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan ya dilaksanakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Ini benar-benar hamba yang mulia. Itu baru namanya hamba. Dan hamba yang taat ini maka dia berhasilnya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di ayat-ayat yang lain. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, kalau engkau, yani kalau kalian dalam pada ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kamu, disebutkan hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan tentang permasalahan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba yang Allah pilih, demikian juga nabinya, demikian juga rasulnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan apa? Hidayah. Mungkin sejak kita dari kecil, dari orang tua memberikan bimbingan, kemudian dengan mudah kita memeluk agama Islam, meyakini dengan mudah bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai Nabi Allah SWT dan Rasulnya. Bagaimana di situ kita lihat orang-orang yang mungkin cerdas, benar-benar cerdas, ya. Bahkan mungkin secara ekonomi besar, hebat, hidup yang mewah, sejahtera dan sebagainya, punya akal mungkin. Tapi Allah tidak berikan hidayah. Sebab di Eropa berapa banyak meyakini bahwa Isa, Nabi Isa itu sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsun tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya salah satu dari yang tiga, tsalitsun tsalatsah, salah satu dari yang tiga. Bagaimana mereka tidak mau mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dakwah yang demikian tersebar, bahkan mereka mendengar azan, demikian juga yang dikabar tentang Islam sampai kepada mereka, Al-Quran sampai kepada mereka, tapi tidak mau beriman. Sumun bukmun umyun kaum la yakinun, dalam keadaan ya bisu, tuli bisu, demikian juga buta, dan mereka tidak berakal. Dan sebagian para ulama ya bahwa jalan-jalan untuk mengimani Nabi SAW sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, ini penting sekali. Kalau kita mungkin mudah, alhamdulillah, ya, memeluk Islam. Tapi bagaimana mereka itu tidak mau menerima? Padahal justru ada bukti-bukti, bukti-bukti, ya, yang menunjukkan bahwa Nabi kita itu, Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai Nabi, sebagai seorang Rasul. Secara garis besar seperti Al-Imam Ibn Abil Is, secara garis besar, ya, tentang dalil nubuwati Nabi SAW, dalil atau bukti-bukti kenabian Nabi kita Muhammad SAW itu penting. Kalau kita berbicara pada orang-orang selain Islam, dan itu keutamaan kalau kemudian kita bisa memberikan hidayah kepada seseorang kafir umpamanya. Kadang kita kan, ya ini, walaupun itu penting juga, ya ini banyak kemudian terjadi perdebatan di antara firqah-firqah, kelompok-kelompok, hizib-hizib dan sebagainya. Ya, tapi di situ ada juga untuk kemudian kita bersama juga memberikan hidayah, memberikan petunjuk pada orang-orang selain Islam. Karena di situ ada bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan tentang kenabian kita, kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kemudian kita bisa memberikan hidayah kepada mereka itu dengan sebab kita, itu adalah suatu amalan yang mulia. Nabi mengucapkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min kumrun na'am. Kalau engkau bisa memberikan hidayah seorang, ya, Allah memberikan hidayah kepada orang itu dengan sebab engkau, walaupun satu orang lebih bagus daripada unta yang bagus. Kumrun na'am, ini unta yang sangat mewah, yang sangat bagus, sangat mahal. Demikian. Ini suatu keutamaan bisa memberikan hidayah orang lain. Demikian juga man sanna sanatan hasanatan. Barang siapa memberikan petunjuk dengan sunnah yang bagus, falahu ajru wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, dia mendapatkan pahala, dia dan pahala orang yang mengikuti dia itu sampai hari kiamat. Disebutkan di sini di antara jalan-jalan untuk menunjukkan bahwa Nabi kita itu adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Ya kalau dia percaya berarti dia berubah dari orang yang murtad atau mungkin orang yang kafir, orang Kristen kemudian menjadi seorang Muslim. Ya padahal buktinya banyak sekali. Di antara yang pertama boleh sebutkan yaitu al-mu'jizat, mu'jizat, mu'jizat. Ini khariqul adah, suatu yang keluar dari kebiasaan yang diberikan kepada para Nabi. Demikian juga para Rasul. Di situ para ulama banyak menyebutkan tentang mukjizat Nabi SAW. Yang kedua, ya, disebutkan juga selain mukjizat, itu kan mungkin sesuatu yang tidak kita jumpai sekarang ini kecuali Al-Quran atau yang lainnya nanti disebutkan, insya Allah. Ya, tapi di situ ada yang dia itu sebagai ulama menyebutkan secara rasional, secara akal, walaupun itu adalah sekedar mendukung saja. Yang penting bagi kita itu adalah ayat sam'iyah, ayat-ayat yang dia itu kita dengar dari Al-Quran. Walaupun di situ ada ayat kauniyah, ayat-ayat yang dia itu bersifat suatu yang bisa kita lihat, kita rasakan. Nah itu perlu juga. Dan itu ada banyak tafsir-tafsir yang membahas tentang masalah ini. Ada tafsir yang berbahaya juga, ya. Tapi banyak bergelut dengan masalah ini. Tafsir Farolosi itu, ya, yang mencela ulama Ahlu Sunnah seperti Imam Ibn Husaymah dicela oleh dia ini. Ya, jadi itu apa yang berupa sesuatu yang bisa secara akal, ya, bisa masuk di situ. Dan itu penting juga, yaitu tentang kejujuran Nabi kita Muhammad SAW. Kejujuran Nabi SAW bisa dibuktikan. Demikian juga yang ketiga, akhlaknya, akhlak Nabi SAW yang bagus. Ya, di antara sebab juga. Demikian juga yang keempat, yaitu azhar fi'lillah bin Nabi. Bekas dari perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah telah lakukan kepada Nabi kita, hasil dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun yang pertama tentang mukjizat, maka di situ para ulama membuat di antara mereka buku-buku yang berkaitan tentang masalah itu, seperti Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, demikian juga yang lainnya. Kalau kita mau sebutkan nanti mungkin insya Allah. Yang kedua tentang masalah kejujuran. Kejujuran Nabi SAW itu diantara juga sebab yang kemudian beriman dari orang-orang yang awal, dari orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana Nabi SAW waktu itu punya sifat yang amanah, ya, demikian juga jujur. Dan sesuatu yang dusta itu mesti akan tampak. Kalau niscaya ajaran Nabi SAW adalah ajaran yang dusta, itu akan tampak. Sebutkan dari Imam Ibn Abil Is, bal kullu syakhsaini idda'a amran. Setiap, ya, ada dua orang yang dia itu mengaku terhadap sesuatu, ahaduma shadiq, salah satunya benar, jujur, wal akhar kadzib, salah satunya adalah dusta. La budda ayyadhhar sidqu hadza wa kadzbu hadza. Mesti akan tampak nanti jujurnya orang ini dan dustanya orang ini. Kalau misalnya Nabi itu adalah dusta, akan tampak dan itu tidak ada. Semuanya kepada beliau adalah benar. Ya, yang namanya sesuatu yang dusta itu tidak akan kemudian langgeng, tidak. Memang mungkin ada seorang dia itu mempunyai kekuatan, ya, mempunyai kesungguhan, namanya, dan dia berdusta, akan tampak nanti suatu saat. Ya, demikian. Tidak mungkin sesuatu itu biarkan kemudian dalam keadaan dusta terus, akan tampak itu kedustaan itu, dan itu tidak ada pada diri Nabi SAW. Barang siapa yang mengetahui tentang jujurnya Nabi, demikian juga Nabi SAW ini melaksanakan amanah dengan bagus, maka akan dia ketahui cocokan antara, ya, ilmu dia itu tentang kejujuran Nabi dengan apa yang dia lihat, sehingga dia menjadi yakin bahwa itu adalah syariat yang benar. Ini yang pertama, ya, tentang kejujuran Nabi SAW. Kemudian yang kedua yang disebutkan yaitu apa? Akhlaknya Nabi SAW. Itu salah satu bukti tentang apa? Tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, Khadijah istri beliau, dan disebutkan Nabi SAW tidak menikah, ya, selama waktu itu Khadijah masih di istri beliau. Disebutkan waktu itu ketika Nabi SAW pulang dari gua apa? Turun ayat pertama kali gua Hira. Pertama kali Nabi SAW mendapatkan wahyu di gua Hira, Ketika dibacakan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Nabi merasa takut. Datangi orang di gua yang demikian jauh itu, dari Mekah kelihatan di atas gunung. Datang seseorang yang berbentuk sebagai seorang manusia. Membaca ayat ini, kemudian Nabi takut. Kemudian beliau pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada istrinya, Khadijah, ini khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku takut terhadap diriku. Dalam riwayat yang lain, khasyitu ala akli, aku takut terhadap akalku. Apa ucapan pertama kali Khadijah? Kalla, tidak sama sekali. Wallah, demi Allah, la yuzhibullahu, Allah tidak akan mengejekmu sedikit pun. Tidak akan menelantarkan kamu sedikit pun. Tidak akan menghinamu. La yusyikallah. Abadan. Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Innaka la tasilu rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi. Wastasidul hadis. Ucapanmu adalah ucapan yang jujur. Wa tahmil kala. Demikian juga membantu orang. Demikian juga wa tuqiru dhaif, menjamu tamu. Yang disebutkan dari sifat-sifat yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali jawabannya gitu. Ya. Ya ini pada orang yang baik, tidak mungkin Allah kemudian menghinakan kamu. Ini demikian. Sebutkan wafat ulima min sunnatillah, diketahui dari sunnah Allah Subhanahu wa taala, ini perjalanan dan sejarah itu, ana man jabalahu ala al-akhlaq al-mahmuda, orang yang dia itu memang asal itu akhlaknya bagus, wa nazahu anil akhlaq al-madhmumah, dan bersih dari akhlak yang jelek, fa innahu la yuhsi, sungguhnya tidak akan dihinakan. Itu asalnya gitu, orang yang baik insyaallah dia itu baik. Walaupun tidak mudah secara mutlak, tidak kita ketahui akhlak yang baik bahwa orang ini amanah, orang kafir tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi orang yang muslim kemudian dia punya akhlak yang mulia, tidak akan kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Langsung Khadijah mengalami itu, tidak mungkin, demi Allah, wallah la yuzikallah, Allah tidak akan menghinakan kamu. Engkau adalah orang yang baik. Ya demikian. Ini bukti juga di antara bukti kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah berkehendak, ya, kalau mau menyesal seorang, walaupun mengetahui dalil seperti ini, tidak akan bermanfaat bagi mereka. Dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ketika Najasyi, ya, Raja Najasyi Nasrani waktu itu, yang ada di Tawiyah Habasyah, kemudian masuk Islam. Dia mengatakan ketika disebutkan ayat dari surat Maryam, ya, dia mengatakan inna hadza walladzi ja'a bi Musa alaihissalam, sesungguhnya ini dan yang datang kepada Musa la yakhruju min miskati wahid, sungguh keluar dari miskah, dari lampu yang satu. Sama sumbernya, sama mengakui waktu itu Najasyi, sama yang datang kepada Muhammad dan yang datang kepada Musa adalah sama. Demikian juga disebutkan oleh Waraqah bin Nawfal, ya, pamannya dari sisi Khadijah radhiyallahu anha, waktu itu ketika Nabi dibawa di hadapan Waraqah ini dan disebutkan dia masuk Islam. Karena ini sudah keinginan, demi Allah kalau aku menjumpai kamu aku akan menolong engkau. Tapi kemudian belum meninggal. Dia mengatakan, ya, ketika Khadijah melaporkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan hadza huwa namus, ini namus alladzi kana ya'ti Musa, yang dulu datang kepada Musa. Ini namanya namus, dan itu malaikat Jibril. Kalau di menurut mereka namanya namus, kalau dalam syariat kita namanya Jibril. Demikian. Sama sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Herakl mengakui ada dia adalah seorang Nasrani, mengetahui Injil, mengakui keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui ciri-cirinya ketika Abu Sufyan ditanya sebelum masuk Islam waktu itu, menjawab dan dia meyakini ini adalah nabi, tapi karena ya kerajaannya, mencintai kerajaan, mencintai harta kehormatan, dia meninggalkan keislaman. Allahu akbar. Hadisnya panjang dalam Sahih Bukhari. Ya. Akhirnya dia pun juga meyakini bahwa itu adalah nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah seorang nabi. Ya. Dan aku yakin dia nanti akan menduduki tempat yang berdiri. Ya, yang ada di Syam waktu itu. Di Iria. Dan benar, akhirnya diduduki oleh kaum muslimin. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat tadi, yaitu apa? Di antara bukti bahwa Nabi kita itu adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah Subhanahu abqa fil alam al-athar ad-dal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan di alam semesta ini, di bumi ini, bekas-bekas yang menunjukkan alama farahu bi amyahi, terhadap apa yang Allah perbuat kepada hamba-hambanya. Wal mu'minin, demikian juga kepada kaum mu'minin, minal karamah, dari keutamaan-keutamaan. Wa ma fa'alahu bi mukadzibihim minal uqubah, dengan apa dan apa yang Allah telah lakukan kepada pendusta-pendusta para nabi dari siksaan. Kan demikian. Bisa kita lihat di seluruh kasus-kasusnya. Seperti ya ditenggelamkannya Fir'aun. Ya, demikian juga di situ ada bekas-bekasnya kaum Lut dan sebagainya. Ya, dari sebab-sebab yang didapatkan itu. Ini bisa kita lihat di situ bagaimana Allah memuliakan para nabinya. Demikian juga menghinakan yang memusuhi nabi-nabinya. Ini diantara apa? Ini diantara bukti-bukti tentang kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan sebutkan di sini tentang masalah mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sebenarnya Imam Ibnu Katsir di Siratul Rasul, ya, dan juga di situ beberapa hal. Insyaallah kita akan lihat semua di pertemuan yang akan datang. Kita baca berikutnya Sirat.